Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Pada sore hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran yang keempat dari madkhal ila madzhab Imam Syafi'i, yaitu muqaddimah sebagai pendahuluan untuk masuk ke dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan kita masih meneladani ya kisah-kisah Imam Asy-Syafi'i ketika beliau belajar, dan kita masih membaca dan membahas tentang bagaimana al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bisa sampai pada derajat seorang mujtahid mutlak sehingga menjadi seorang imam mazhab. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana Imam Syafi'i berguru kepada dua orang ulama besar di zaman beliau, yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji dan juga Imam Malik bin Anas rahimahumullahu ta'ala. Muslim bin Khalid Az-Zanji adalah Muslim bin Khalid bin Muslim Al-Qurashi Al-Makhzumi Bilwala. Kemarin sudah kita jelaskan, Muslim Al-Qurashi Al-Makhzumi Bilwala, yani dia dinisbatkan kepada Bani Makhzum dari Quraisy dengan cara wala. Wala maksudnya adalah dia bekas budak dari Bani Makhzum. Asluhu minasyam, asalnya dari Syam, dan beliau wafat tahun 179 Hijriah ya, sudah kita baca juga kemarin. Nah, akhadha anhu Imam Syafi'i al-fiqha fi Makkah fi hadhil marhala min hayatihi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengambil fikih dari Muslim Khad Az-Zanji ini di Makkah di dalam marhalah awal-awal beliau belajar. Wa kathurat mujalasatuhu lahu, dan banyak sekali Imam Syafi'i belajar kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji, sampai-sampai Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Tahdzibul Asma wal Lughat ya, beliau menulis guru Al-Imam Syafi'i di Makkah hanya Muslim bin Khalid Az-Zanji, dan beliau tidak memasukkan Sufyan bin Uyainah dalam daftar guru Al-Imam Syafi'i karena mulazamah Al-Imam Syafi'i rahimahullah lebih banyak kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji. Nah, di sini Syekh Al-Qawasim mengatakan, wa aqulu huna innal mustaqri riwayat allati tahki akhdha Imam Syafi'i an Muslim bin Khalid Az-Zanji yadhharu lahu anna Az-Zanji lam yakun mujarrad faqihin hafiza anhu al-Imam Syafi'i wa huwa syabun saghir. Yang meneliti tentang riwayat-riwayat yang menceritakan bagaimana Imam Syafi'i belajar dari Muslim bin Khalid Az-Zanji akan nampak baginya bahwasannya Az-Zanji ini bukan sekedar ulama fikih yang Imam Syafi'i belajar darinya ketika dia masih muda ya. Tidak hanya belajar fikih saja. Balkana murabbiyan wa mursyidan lahu alawah ala kaunihi mu'alliman. Tapi beliau adalah seorang murabbi ya, betul-betul seorang pendidik yang mengarahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya, lebih dari sekedar seorang guru. Wa fi bayan dzalika akhraj al-Hafidz Abu Bakar al-Baihaqi bi sanadihi ila Imam Syafi'i yaqul. Dan menjelaskan hal ini, Al-Imam Al-Baihaqi menjelaskan dengan sanadnya dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan, kharajtu atlubu nahwa wal adaba. Aku keluar belajar ilmu nahwu dan adab. Adab sini maksudnya adalah adab Arab ya, sastra Arab. Falaqiyani Muslim ibn Khalid Az-Zanji, maka Muslim ibn Khalid Az-Zanji menemui saya. Faqala, kemudian beliau berkata, ya fata, min aina anta? Muslim ibn Khalid Az-Zanji mengatakan, wahai pemuda, dari mana engkau? Qultu min ahli Makkah. Maka Imam Syafi'i menjawab, saya dari penduduk Makkah. Qala wa ayna manziluka biha? Muslim bin Khalid Az-Zanji bertanya, rumahmu di sebelah mana di Makkah? Qultu bi Syi'bil Khaif, di lereng Khaif. Qala wa min ayyi qabilatin anta? Kemudian Muslim bin Khalid Az-Zanji bertanya, kamu dari suku mana? Qultu min waladi Abdi Manaf, dari putranya Abdi Manaf ya, keturunannya Abdul Manaf. Qala bakhin bakhin ya, masyaallah ya. Bakhin bakhin itu ucapan yang diungkapkan ketika orang takjub ya, dalam bahasa Arab bakhin bakhin ya. Masyaallah, luar biasa. Laqad syarrafakallahu fid dunya wal akhirah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakanmu di dunia dan di akhirat. Ya, nasabnya orang tinggi dan juga orang seorang alim ya, pelajar. Ana ja'alta fahmaka hadza fil fiqhi. Kemudian Muslim bin Khalid Az-Zanji menawarkan, tidakkah engkau mau menjadikan pemahamanmu atau kecerdasanmu ini untuk belajar fikih? Fakana ahsana bika, maka ini lebih baik bagimu. Wa hadhihi riwayah, keterangan ini, riwayat ini, la yafhamu minha anna al-Imam Syafi'i qata'a ba'da dhalika 'an al-khuruj ila al-bawadi ta'alluman al-fasahati wasy'ri akhdan bi nasihati syekhihi. Riwayat ini tidak bisa dipahami bahwasanya Imam Syafi'i putus ya, sudah tidak lagi belajar bahasa Arab dan juga syair-syair di kabilah-kabilah Badui karena nasihat syekhnya. Akan tapi di sini Imam Syafi'i rahimahullah bolak-balik antara belajar fikih kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji, kemudian belajar bahasa Arab juga ke Badui ya, karena beliau benar-benar tahu sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad binti Ibnu binti Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan beliau belajar bahasa Arab selama 20 tahun ya, untuk paham Al-Quran dan Sunnah. Nah, ya ini ya kira-kira tentang Muslim bin Khalid Az-Zanji rahimahullahu ta'ala. Saya kira cukup sampai di sini dulu tentang Muslim bin Khalid Az-Zanji, dan kita lanjutkan kepada guru berikutnya karena ya, waktu kita tidak banyak ya, supaya kita bisa mengetahui secara komplit bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah tumbuh. Al-mabhadu rabi', pembahasan yang keempat. Al-marhalatu tsaniyah min hayatihi wa suhbatihi li Imam Malik fil Madinatil Munawwarah. Pembahasan keempat adalah marhalah atau fase kedua dari kehidupannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di mana beliau bersama Imam Malik di Madinah Al-Munawwarah. Ghadara al-Imam Asy-Syafi'i Makkah al-Mukarramah ila al-Madinah al-Munawwarah li liqa' al-Imam Malik ibn Anas wa qira'ati al-Muwatta 'alayh. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya meninggalkan kota Makkah ke Madinah Al-Munawwarah untuk bertemu dengan Imam Malik bin Anas dan membaca kitab Muwatta kepada penulisnya langsung. Wa ba'idan 'an at-tahdid ad-daqiq li tarikh rihlatihi al-ula ila al-Imam Malik fa innahu min al-muttafaq 'alayhi 'inda ulama'i as-siyar wa at-tarajim طول صحبته له والتي امتدت لسنوات كثر فيها أخذه عنه وملازمته له خاصة في السنوات الأخيرة قبل وفاة الإمام مالك سنة 179 هجرية. Dan tanpa kita menentukan secara detail tanggal kapan Imam Syafi'i rahimahullah pertama kali pergi kepada Imam Malik, namun para ulama sejarah sepakat bahwasanya Imam Syafi'i ini belajar kepada Imam Malik ya dalam waktu yang cukup lama ya, beberapa tahun. Dan Imam Syafi'i ini bolak-balik ya kepada Imam Malik, tidak menetap terus ya, khususnya di tahun-tahun terakhir sebelum wafatnya Imam Malik pada tahun 179 Hijriah ya. Ini tahun yang sama dengan wafatnya guru beliau di Makkah yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji. ونظرا للأهمية البالغة لهذه الصحبة في تكوين شخصيته شخصية الإمام الشافعي الفقهية فسأعرضها تفصيلا وتحليلا ابتداء بالحالة العلمية للمدينة المنورة عند قدوم الإمام الشافعي إليها. Karena penting, sangat pentingnya ya pembahasan ini yaitu kebersamaan Imam Syafi'i dengan Imam Malik dalam membentuk karakternya Imam Syafi'i rahimahullah, maka Syekh di sini mengatakan saya akan paparkan secara terperinci ya, mulai dari kondisi ilmiah yang ada di Madinah Munawwarah ketika Imam Syafi'i sampai di sana, wa mururan bi bayanil manzilah ar-rafi'ah lil Imam Malik inda ulama'i ahli zamanihi. Kemudian kita akan bahas juga kedudukan Imam Malik yang tinggi di sisi ulama-ulama yang ada di zaman beliau, wa intihaan bin nadhari fi tabi'atil 'alaqah bainal Imam Syafi'i wa Syekhihi Malik ibn Anas, dan juga kita akhiri dengan bagaimana hubungan Imam Syafi'i dan Syekhnya Malik bin Anas. Al-matrabul awal ya, poin pertama, Al-Madinatul Munawwarah fi asri tabi'ut tabi'in. Bagaimana kondisi Al-Madinah Al-Munawwarah pada zaman tabi'ut tabi'in? Beliau mengatakan asbahatil Madinatul Munawwarah qiblatal ilmi wal ulama mundu an istawtanaha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Madinah Munawwarah ini menjadi kiblatnya ilmu dan para ulama sejak dijadikan tempat tinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم كانت عاصمة الخلافة الراشدة بعد وفاته وحتى بعد نقل العاصمة إلى الكوفة في عهد سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى دمشق في عهد بني أمية. Madinah ini menjadi asimatul khilafah ya, ibu kotanya khilafah Islamiyah ketika itu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan setelah dipindahkannya ibu kota ke Irak ya, ke Kufah di zamannya Ali bin Abi Talib, kemudian pindah lagi ke Syam, ke Damaskus di zamannya dinasti Bani Umayyah. Baqiyatil Madinatu hiya mahalla iqamati jumhuri sahabah. Tetap Madinah itu menjadi tempat tinggalnya mayoritas sahabat. Fal asanidul 'aliyah lil haditsin nabawiyyah wa ijtihadatu fuqaha'i sahabah wa aqdiyatuhum khassatan fiqh sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kulluha tajamma'at fil Madinatil Munawwarah. Maka banyak sekali hadis-hadis dengan sanad yang ali, dan juga fikih para sahabat, khususnya fikihnya Umar bin Khattab, semuanya berkumpul di Madinah Al-Munawwarah. Wa minha intasharat ila sa'iri biladil muslimin, dan dari Madinah inilah ya ilmu tersebut menyebar ke seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Wa qad waritha ulama'ut tabi'in alladziina istawtanul Madinah hadzal 'ilmal jamma alladzi kana fiha. Dan para ulama'ut tabi'in, ya ulama-ulama tabi'in yang tinggal di Madinah, mereka mewarisi ilmu yang sangat banyak yang ada di kota Madinah ini. Wa abrasu ulaika man 'urifu bil fuqaha'is sab'ah. Dan yang paling populer adalah ulama-ulama yang dikenal sebagai 7 ahli fikih dari Hijaz. Siapa mereka? Yang pertama adalah Sa'id bin Musayyib. Beliau wafat tahun 94 Hijriah. Yang kedua Urwah bin Zubair. Ya, Sa'id bin Musayyib anaknya sahabat, Urwah bin Zubair juga anaknya sahabat, wafat di tahun yang sama 94 Hijriah. Kemudian Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith juga wafat di tahun yang sama 94 Hijriah. Kemudian Ubaidullah ibnu Abdillah ibn Utbah ibni Mas'ud wafat di tahun 98 Hijriah. Kemudian Kharijah bin ibn Zaid ibn Thabit wafat di tahun 100 Hijriah. Dan Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar wafat tahun 107 Hijriah. Kemudian Sulaiman bin Yasar wafat tahun 107 Hijriah. Wajah min ba'di haula'ika haula'i jama'atun min akabiri ulama'i tabi'i tabi'in alladzina istawtanul Madinah aydan. Setelah 7 ulama tadi ya, mereka dikenal dengan fuqaha us-sab'ah, ya 7 ulama fikih atau 7 ulama yang ada di Mekah dan Madinah. Datang setelahnya para tabi'u tabi'in yang mereka tinggal di Madinah juga, wa warithu ilma sabiqihim, mereka meriwayatkan atau mewarisi ilmu para pendahulu mereka, seperti Rabi'ah bin Abi Abdurrahman al-Musamma Rabi'ah al-Ra'i, ya seperti Rabi'ah al-Ra'i, ya ini gurunya Imam Malik bin Anas. Fa adhal Masjidun Nabawi Jami'atan Islamiyatan Kubra, maka Masjid Nabawi akhirnya menjadi sebuah universitas Islam yang sangat besar. Ikhtasat bi fiqh hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki ya kekhususan fikih hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga athar riwayat-riwayat para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Mimma qallala min hajatil ulama'i wa talabatil ilmi fiha ila al-qiyas. Hal ini memiliki karakter, akhirnya memunculkan sebuah karakter, karena di Madinah itu banyak hadis, ya di Madinah itu ilmu banyak sekali. Akhirnya apa? Kebutuhan para ulama dan para penuntut ilmu di Madinah kepada qiyas sangat sedikit, ya. Ibaratnya Madinah itu kampung waktu itu. Ilmu banyak, ya, kasus-kasus baru sedikit. Karena kotanya sudah pindah, ya. Interaksi dengan orang-orang non-muslim, orang-orang yang baru masuk Islam juga sedikit. Tapi kalau di Irak, di Syam itu banyak masalah-masalah kontemporer. Nah, sehingga penggunaan qiyas di kota Madinah ini sedikit, ya. Wa nahwihi min sunufil ijtihadi birra'i, atau yang semacam qiyas dari macam-macam ijtihad yang menggunakan logika. Fa wasifatil Madinatul Munawwarah lidzalika bi annaha mahdu madrasati ahli hadis. Maka kota Madinah ya disifati dengan madrasah ahli hadis, ya, karena hal ini, ya, kasusnya sedikit dan banyak hadis di situ. Banyak atsar sahabat juga. Wa qad qabalat al-Kufah. Nah, ini berbalik dengan Kufah di Irak. Ya, allati kanat mahda ma'rifa bi madrasati ahli ar-ra'i. Di sana dikenalnya dengan madrasah ahli ar-ra'i. Ya, banyak menggunakan ijtihad, menggunakan logika. Wa 'ala hadhihi al-manzilah ilmiyyah ar-raqiyah lil Madinah al-Munawwarah fi 'asr at-tabi'in wa tabi'ihim ittahadat kalimatu man arakha lil fiqh al-islami wa adwarihi wa adwarahu, wa min dhalika ma qalahu ustadi ad-doktor Umar Sulaiman al-Ashqar fi wasfi مدرس المدينة المنورة في ذلك العصر وصفا موجزا في كتابه المفيد تاريخ الفقه الإسلامي كانت المدينة المنورة موطن الرسول صلى الله عليه وسلم. Nah, oleh karenanya beliau mengatakan, jadi derajatnya Madinah ini derajat yang sangat tinggi di zamannya tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmunya para sahabat ada di situ, ya. Dan para ulama sejarah mengatakan seperti Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar ketika mensifati Madinah, beliau mengatakan kanatil Madinah Al-Munawwarah mautinar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, simpelnya Madinah adalah kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah beliau sampai beliau wafat di Madinah. Wa hiya maqarru daulah al-islamiyah al-ula. Dan Madinah adalah ibu kota daulah Islamiyah yang pertama. Asha fi aknafiha al-muhajirun wal ansar. Hidup di dalam kota Madinah orang-orang Muhajirin dan Ansar. Wa badat bi qali asimatil khilafah minha baqiyat lahal az-za'ama ad-diniyah. Meskipun setelah pindah ya ibu kota khilafah, tetap Madinah menjadi pusat peradaban agama di sana. Faqad kana ulama'uha warathatal ilmin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulamanya adalah para pewaris ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana ahluha imtidadan lil mujtama'il islamiyil awwal. Nah, oleh karenanya penduduk kota Madinah itu sebagai proyeksi masyarakat Islam yang pertama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu di dalam usul fikihnya Imam Malik, beliau menjadikan ijma' penduduk Madinah sebagai hujjah. Ya, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya buku bagus tentang perbedaan atau mufadalah, ya, perbandingan antara fikihnya Imam Malik dan fikihnya Imam Abu Hanifah, dan beliau lebih mengunggulkan fikihnya Imam Abu Hanifah. Ya, dan yang dimaksud dengan ijma' adalah ijma' di zaman ijma'. Sekarang sudah enggak bisa lagi zamannya sekarang ini. Ucapan orang-orang Madinah meskipun mereka sepakat tidak lagi menjadi ijma', ya, tetapi masyarakat yang awal yang mewarisi etika masyarakat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang mana ijma' mereka menjadi hujjah menurut al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Nah, jadi ini kondisi kota Madinah di awal-awal seperti itu. Nah, kemudian al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Imam Malik bin Anas, siapa beliau? Beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi Abu Abdullah imamu dari hijrah. Beliau rahimahullah adalah Malik putranya Anas, putranya Malik, putranya Abu Amir al-Asbahi. Dari kabilahnya namanya al-Asbahi. Jadi bukan seperti sahabat Anas bin Malik, ya, berbeda. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah, dan semua kunyah imam empat madhab adalah Abu Abdullah kecuali satu, yaitu Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah kunyahnya Abu Hanifah, namanya Nu'man. Imamu dari hijrah, beliau adalah imamnya kampung hijrah Nabi SAW. Wa ahadu a'immatil madhahibil madbu'in, dan beliau adalah salah satu dari imam-imam madhab yang diikuti. Wa ilaihi yunsabul madhabul maliki wa fuqaha'ul malikiyah, dan kepada beliau lah ya dinisbatkan madhab Malikiyah dan juga para fuqaha Malikiyah bernisbat kepada beliau. Mauliduhu sanata 93 Hijriyah. Beliau lahir tahun 93 Hijriyah di Madinah Munawwarah. Wa wafatuhu sanata 179 fiha aidan. Dan beliau wafat tahun 179 di Madinah juga. Wa lam yughadirha illa hajjan, dan beliau Imam Malik ini tidak pernah rihlah kecuali saat haji saja. Jadi beliau belajar ilmu agama hanya di Madinah saja, tidak pernah keluar ke kota yang lain. Kenapa? Ya tadi sudah kita katakan, ya, ilmunya Nabi itu ngumpul di Madinah, ilmunya sahabat juga ngumpul di Madinah. Di zamannya Abu Bakar, Abu Bakar melarang para sahabat keluar kota Madinah kecuali beberapa sahabat yang ditugaskan. Di zamannya Umar juga demikian, ya. Karena ijtihad di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu lebih sering menggunakan ijtihad jama'i. Bagaimana ijtihad jama'i? Ijtihad jama'i adalah kalau ada masalah baru, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu langsung mengumpulkan sahabat-sahabat senior untuk bertanya. Apakah ada di antara mereka yang memiliki hadis, ya, yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini yang beliau tidak tahu jawabannya. Jadi itu ijtihad jama'i di zamannya Umar. Baru di zamannya Utsman bin Affan para sahabat dikirim, ya, untuk mengajar. Wa qatalaba hafiz al-Qur'an fi sigharihi wa talaba al-ilma 'ani tabi'in. Beliau menghafal Al-Qur'an juga pada usia yang masih muda, masih kecil. Dan beliau menuntut ilmu langsung dari para tabi'in. Artinya Imam Malik termasuk tabi'ut tabi'in, ya, atau tabi'ut tabi'in kecil beliau ini. Waqad ajma'at tawa'iful ulama 'ala imamatihi, dan para ulama sepakat Imam Malik adalah imam. wa jama'a bainal fiqhi wal hadis. Beliau juga bukan hanya ahli hadis, namun beliau juga ahli fiqih. Wa tawallal ifta' wat ta'lim fil Masjid An-Nabawi. Beliau menjadi seorang mufti dan muallim di Masjid Nabawi. Hatta qila, sampai-sampai ada sebuah ungkapan, la yufta wa Malik fil Madinah. Enggak ada yang berani berfatwa ketika Malik ada di Madinah. Ya, ini luar biasa kedudukannya Imam Malik bin Anas. Makanya beliau disebut Imam Darul Hijrah. Wa kana radhiyallahu anhu syadid at-ta'zim li hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yarkab dabbatan fil Madinah. Allahu akbar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madfunun fiha. Allahu akbar. Beliau radhiyallahu anhu sangat mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada derajat Imam Malik tidak berani naik kendaraan di Madinah. Ya Allah. Imam Malik, saya ulangi lagi, tidak berani naik kendaraan di Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di Madinah. Wa kana salban fi dini, dan beliau orang yang sangat memegang prinsip agama beliau. Ba'idan 'anil muluk wal umara, jauh dari raja dan para pemerintah. Wa quran, sangat tenang orangnya. Tazharu 'alaihi haibatul ilmi, sangat nampak pada beliau wibawa ilmu. Min syuyukhihi al-Imam Ja'far bin Muhammad. Di antara guru beliau adalah Imam Ja'far bin Muhammad Al-Baqir, ya. Anaknya Ali Zainal Abidin. Wa ibn Shihabin Az-Zuhri. Guru beliau juga adalah Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Ibn Shihab adalah muridnya Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Rabi'ah Ar-Ra'i wa ghairuhum kathir, dan masih banyak lagi selain mereka. Wa min talamidatihi, dan di antara murid-murid beliau adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa Imam Abdurrahman ibn Al-Qasim rahimahullah. Wa Ashhab ibn Abdul Aziz, ya. Nanti ini ada sengketa dengan Imam Asy-Syafi'i. Wa Asad ibn Al-Furat wa ghairuhum, ulama-ulama besar semua ini. Wa li Imam Malik kutubun wa atharun katsirah. Dan Imam Malik rahimahullah punya kitab dan peninggalan banyak. Ahammuha wa asyaruha, yang paling penting dan paling populer adalah kitab beliau Al-Muwatta fil Hadits wal Athar, ya, kitab Muwatta di dalam hadis dan juga riwayat-riwayat sahabat. Wa qad alat ilaihi imamatu madrasati ahli al-hadits fi 'asrih, dan keimaman madrasah ahli hadits, ya, dimiliki oleh al-Imam Malik bin Anas. Ya, luar biasa. Wa innal mustaqil li sirati al-Imam Malik bin Anas la yakadu yurawiduhu syakkun fi annahu kana asy-syakhsiyyah al-'ilmiyyah al-ula fi biladil muslimin qatibatan ba'da wafati al-Imam Abi Hanifah an-Nu'man ay ma baina sanat 150 Hijriyah wa hatta tuwfiya sanata 179 Hijriyah. Dan orang yang membaca sirahnya Imam Malik bin Anas tidak ada keraguan lagi baginya bahwa beliau adalah salah satu figur ilmiah nomor satu di seluruh negara Islam setelah wafatnya Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu anhu, yakni antara tahun 150 Hijriah sampai tahun 179 Hijriah. Itu adalah, ya, sepenggal kisah tentang imam kita, yaitu Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbahi rahimahullahu ta'ala, guru daripada imam kita Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Poin pertama sudah kita bahas, yaitu kondisi ilmiah di Madinah. Jadi ilmunya Rasulullah, ilmunya para sahabat dan tabi'in ngumpul di situ. Yang kedua, Imam Malik bin Anas sudah kita baca, ya. Nah, gurunya Imam Syafi'i, bagaimana muridnya sekarang, ya, Imam Syafi'i belajar kepada gurunya. Poin ketiga, talaqqi Imam Asy-Syafi'i 'ala Imam Malik. Bagaimana belajarnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kepada Imam Malik? Akhraj al-Hafidz Abu Bakar al-Baihaqi fi kitabih Manaqib Asy-Syafi'i bi sanadihi ila Imam Asy-Syafi'i. Al-Hafidz Abu Bakar al-Baihaqi dalam kitab beliau Manaqib Asy-Syafi'i mengeluarkan sebuah hikayat dengan sanad beliau sampai kepada Imam Asy-Syafi'i, yuhadditsu bi qissati liqa'ihi al-awwal ma'a syaikhihi Malik bin Anas. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengisahkan bagaimana awal pertemuan beliau dengan gurunya Malik bin Anas. Tatajalla fiha fawaid thayyibah, yang bisa nampak darinya faedah-faedah yang sangat baik sekali. Fil makanatil jadilah likulli minhuma, tentang kedudukan yang tinggi bagi masing-masing dari keduanya. Lidzalika anquluha bitamamiha, oleh karenanya Syekh Al-Qawasimi akan menukil kisah tersebut secara lengkap. Yaqulu Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata, kharajtu min Makkah falazimtuhu dzailan fil badiyah. Aku keluar dari Makkah, jadi awal-awal beliau belajar. Kemudian aku membersamai Bani Hudzail di kampung-kampung Makkah. Ata'allamu kalamaha wa akhudhu bilughatiha. Aku mempelajari bahasanya, ya, adab tata cara bicaranya dan bahasanya. Wa kanat afsahal Arab, dan Bani Hudzail adalah orang Arab yang paling fasih ketika itu, paling baik bahasanya. Fa aqamtu ma'ahum muddatan, maka aku tinggal bersama mereka beberapa waktu. Arhalu birahilihim, aku pergi bersama mereka. Wa anzilu binuzulihim, dan aku singgah ketika mereka singgah. Falamma an raja'tu ila Makkah, ketika aku pulang ke Makkah, ja'altu anshudul asy'ar atau unshidul asy'ar wa adzkuru ayyaman ayyaman nas. Ketika saya pulang ke Makkah, saya bisa menyelundupkan syair dan mengisahkan, ya, sejarah-sejarah orang-orang Arab. Famarra bi rajulun minaz zubairiyyin, maka ketika itu saya bertemu dengan salah seorang dari Bani Zubair. Faqala li, kemudian dia berkata kepadaku, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, yani wahai Imam Syafi'i, azza alayya alla takuna fil ilmi wal fiqhi wal fiqhi hadhihi al fasaha wal balagha, alla takuna fil ilmi wal fiqhi hadhihi al fasaha wal balagha. Wahai Abu Abdullah, ya, rasanya sayang, ya, berat bagi saya kalau kefasihanmu dan kepiawaianmu dalam berbahasa ini tidak digunakan untuk belajar ilmu dan fikih. Qultu, maka Imam Syafi'i berkata, man baqiya mimman yuqsad, siapa yang tersisa dari ulama yang bisa dipelajari ilmunya. Faqala, maka orang itu mengatakan, Malik bin Anas sayyidul muslimin, ada Imam Malik, ya, beliau adalah sayyidul muslimin. Fawaqa'a dzalika fi qalbi, maka hal itu menjadi pikiran Imam Syafi'i. Wa amittu ila al-Muwatta, maka saya membaca kitab Muwatta. Fasta'artuhu min rajulin bi Makkah wa hafidtuhu, maka saya pinjam. Ya Allah, Al-Imam Asy-Syafi'i menghafalkan kitab Muwatta dari hasil pinjaman beliau dari seseorang yang ada di Makkah. Ini mirip seperti kisah Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi jamaah mensyarah kitab Sahih Muslim, namun beliau tidak punya kitab, ya, kitab Sahih Muslim tidak punya beliau, tapi beliau punya syarah Sahih Muslim dari hafalannya dan dari hasil pinjam orang. Masya Allah. Thumma dakhaltu ala wali Makkah, kemudian saya menemui gubernur Makkah. Fa akhadtu kitabahu ila wali Madinah wa ila Malik bin Anas. Jadi Imam Syafi'i minta rekomendasi dulu. Enggak gampang belajar kepada Imam Malik bin Anas, karena Imam Malik ini enggak menerima sembarang murid, ya. Maka beliau menemui pemerintah kota Makkah. Kemudian beliau ambil surat, ya, pengantar diberikan kepada pemerintah kota Madinah. Kemudian diantarkan kepada Imam Malik bin Anas. Faqadimtul Madinah, maka saya datang ke kota Madinah. Faballaghtul kitab, kemudian saya sampaikan surat tersebut kepada wali Madinah. Falamma qara'a wali Madinah al-kitab, maka ketika pemerintah kota Madinah membaca surat tersebut, qala, dia mengatakan, ya bunai, wahai anakku, lihat ini, ya, bagaimana wibawanya Imam Malik. Luar biasa, luar biasa, masya Allah. Ya bunai, katanya, an amsiya min jawfil Madinah ila jawfi Makkah tahafiyan rajilan ahwanu alayya minal masyi ila babi Malik. Wahai anakku, aku jalan dari tengah kota Madinah sampai ke tengah kota Makkah ndak pakai sendal, jalan kaki lebih mudah bagi saya daripada saya datang ke depan pintunya Imam Malik. Masya Allah ya, segan. Pemerintah pun segan kepada Al-Imam Malik. Kenapa? Karena wibawanya Imam Malik tadi. Fa inni lastu ara dhulla hatta aqifa ala babi. Imam Madinah, pemerintah Madinah mengatakan apa? Saya enggak mau terlihat hina. Ya. Saya enggak pernah terlihat hina sampai saya berdiri di depannya, di depan pintunya Imam Malik. Karena kalau saya berdiri di depan pintunya Imam Malik, Imam Malik luar biasa. Ya. Semua orang terlihat rendah di bawah Imam Malik. Faqultu in ra'a al-amir an yuwajjiha ilayhi liyahdur. Kalau begitu antum minta Imam Malik datang ke sini. Wah, Imam Syafi'i tidak tahu Imam Malik seperti apa. Faqala, maka Amir berkata, hayat, tidak mungkin. Laita anni in raqibtu ana wa man ma'i wa asabana turabul aqiq yaqdi hajatana fawa'atuhu al-asra wa qasadna fataqaddama rajulun wa qara'a al-bab. Ya udah, gini aja katanya. Barangkali kita naik kendaraan ke sana ya, dan bersama beberapa orang, kita enggak apa-apa nanti ya kena debu-debunya daerah Aqiq sampai kita selesaikan urusan kita. Maka Imam Syafi'i buat janji ya, ba'da asar dengan Imam Syafi'i. Akhirnya mereka berangkat dengan Imam Malik, berangkat dengan Amir ya, ketemu Imam Malik ba'da asar, berangkat. Wa taqad fataqaddama rajulun wa qara'a al-bab. Akhirnya ada seorang maju dan mengetuk pintu. Fa kharajat ilaina jariyatun sauda. Maka keluar menemui kami seorang budak wanita berkulit hitam. Fa qala laha al-amir. Maka Amir kota Madinah mengatakan kepada wanita ini, quli li maulaki innani bil bab. Katakanlah kepada tuanmu, aku di depan pintu. Fadakhalat, maka wanita tersebut masuk. Fa'abta'at, dan cukup lama waktunya. Thumma kharajat, kemudian keluar lagi. Faqalat, maka dia berkata, inna maulaya yaqul, tuan saya mengatakan, in kanatil mas'alah farfa'ha ilayya fi ruq'ah hatta yakhruja ilaykal jawab. Kalau kamu kesini pengen tanya, jadi Imam Malik gak keluar. Imam Malik cuma mengatakan, kalau kamu pengen bertanya, maka silahkan tulis ya, taruh di tempat ini, kemudian tunggu sampai keluar jawabannya. Wa in kana lil hadis faqad arafta yaumal majlis fansarif. Tapi kalau kamu kesini datang untuk belajar hadis, kamu tahu jadwalnya, maka pulanglah. Sekarang bukan jadwalnya. Masya Allah. Begini Imam Malik menjawab ya. Jadi benar-benar susah ketemu Imam Malik ini. Faqala laha, maka wali tersebut berkata, quli lahu, ucapkan kepada tuanmu, inna ma'i kitab wali Makkah fi muhim. Saya membawa surat dari pemerintah Makkah dalam urusan yang penting. Fadakhalat, maka dia kembali masuk. Thumma kharajat wa fi yadiha kursi. Kemudian dia keluar dan membawa kursi. Fawada'athu, kemudian dia letakkan. Fa idza bi Malik rajulun shaykhun tuwalun qad kharaja wa alayhi al-mahabah wa huwa mutatailis. Dan ketika itu Imam Malik keluar dan beliau adalah orang yang sudah sepuh, tinggi dan memang sangat ya berwibawa sekali, dan beliau pakai jubah yang ada kerudungnya. Fadafa'a ilayhi al-wali al-kitab, maka pemerintah Madinah menyerahkan surat tersebut kepada Imam Malik. Fabalagha ila qawlihi, dan beliau baca sampai kepada ucapan gubernur Madinah atau gubernur Makkah, inna hadha rajulun syarif min amrihi wa halih. Orang ini, yakni Syafi'i kecil ini, adalah orang yang mulia ya, perkaranya, kondisinya, dia orang mulia, keturunan dari Quraisy, Bani Muttalib. Fatuhadithuhu wa taf'alu wa tasna', silakan kau ajak bicara dia, engkau perbuat dan engkau perlakukan dia. farama bil kitabi min yadihi. Masya Allah, Imam Malik buang itu surat, buang surat. Waqala, dan beliau berkata, ya subhanallah, qad sara ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'khadhu bil wasail. Subhanallah, ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam sekarang diambil dengan perantara-perantara. Ya, artinya Imam Malik mengatakan enggak perlu perantara seperti ini kalau pengin belajar. Faraaitul wali wa huwa yahabuhu an yukallimahu. Maka saya lihat, kata Imam Syafi'i kepada gubernur Madinah, dia segan untuk bicara kepada Imam Malik. Fataqaddamtu ilaihi, maka aku maju. Imam Syafi'i maju. Faqultu, aku berkata, aslahakallah, inni rajulun muttalibi. Semoga Allah memperbaikimu, wahai Imam. Aku adalah seorang muttalibi. Wa min hali wa qisati, cerita saya begini dan begitu, ya Imam Syafi'i cerita. Falama an sami'a kalami nadara ilaihi sa'ah. Ketika Imam Malik mendengar ucapan saya, beliau melihat kepada saya sejenak. Wa kanat li Malik firasah. Imam Malik punya firasat. Faqala li masmuk. Maka dia bertanya kepada saya, siapa namamu? Faqultu Muhammad. Maka saya berkata, Muhammad. Qala, Imam Malik berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ittaqillaha wajtanibil ma'asi. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jauhilah perbuatan maksiat. Fa innahu sayakunu laka sya'nun minas sya'n, karena kamu nanti akan punya kedudukan. Imam Malik punya firasat baik kepada Imam Asy-Syafi'i. Faqultu na'am wa karamah. Iya, masya Allah, ini sebuah kemuliaan. Faqala idza kana ghadan taji'u wa yaji'u man yaqra'u lakal muwatta. Kata Imam Malik, besok kamu datang ke sini dan kamu bawa orang yang bisa membacakan kitab Muwatta kepadamu. Ya. Jadi Imam Malik belum tahu kalau Imam Syafi'i sudah hafal kitab Muwatta. Faqultu, maka Imam Syafi'i berkata, "Inni aqra'u dhahiran." Saya bisa baca di luar kepala. Artinya saya sudah hafal. Qala faghadawtu ilaih, maka Imam Syafi'i mengatakan, maka saya mendekat dan saya mulai. Fakullama tahayyabtu Malikan wa aradtu an aqta', a'jaba husnu qira'ati. Ketika saya mulai segan dengan Imam Malik, ya saya ingin menyudahi bacaan Muwatta, namun beliau suka dengan bagusnya bacaan dan i'rab saya. Akhirnya enggak jadi berhenti. Malah oleh Imam Malik disuruh ya fatazid lagi terus, ya. Hatta qara'tu 'alaihi fi ayyamin yasira, sampai selesai saya baca semua isi Muwatta dalam beberapa hari. Thumma aqamtu bil Madinah ila an tuwfiya Malik ibn Anas radhiyallahu anhu. Kemudian saya tinggal di Madinah sampai Imam Malik bin Anas wafat radhiyallahu anhu. Nah, ini kisah lengkapnya Al-Imam Asy-Syafi'i, bagaimana awal mula beliau belajar kepada guru beliau Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Naam, ya, kisah yang luar biasa, bagaimana semangat guru dan murid. Naam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga mengatakan bahwa di sini beliau mengatakan bahwa Imam Malik adalah orang yang paling berjasa kepada saya. Ini beliau mengatakan, idza dzukira al-ulama fa Malikun najm. Kalau para ulama disebut, maka Malik itu seperti bintang. Wa ma ahadun amanna alayya min Malik ibn Anas. Dan tidak ada yang lebih berjasa kepada saya dibandingkan Malik bin Anas. Ya. Imam Syafi'i juga mengatakan, Malik bin Anas muallimi. Malik bin Anas adalah guru saya. Wa anhu akhadtul ilma, dan saya mengambil ilmu dari darinya. Wa kana al-Imam Syafi'i yujillu al-intaj al-ilmi lil-Malik lil-Imam Malik ibn Anas umuman. Al-Imam Syafi'i sangat menghormati bagaimana keilmuan yang dihasilkan oleh Imam Malik bin Anas secara umum dan kitab Muwatta secara khusus. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Ma fil ardi kitabun minal ilmi aktsaru shawaban min Muwatta Malik." Tidak ada kitab di dunia ini yang lebih banyak benarnya daripada kitab Muwatta Ibnu Muwatta-nya Imam Malik ibnu Anas. maksudnya adalah setelah Al-Quran tentunya ya. Dan ini dikatakan oleh Imam Syafi'i sebelum adanya kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Makanya sering dibahas kalau kita ngaji Bukhari dan Muslim, ada pembahasan Sahih Bukhari dan Muslim adalah kitab yang paling benar setelah Al-Quran. Nah, biasanya di situ akan dimunculkan bagaimana dengan ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan kitab yang paling benar adalah Muwatta. Jawabannya adalah simpel, karena ketika itu Bukhari dan Muslim belum ada. Nah, nah, ini ada tiga rangkuman tentang poin-poin penting yang bisa kita ambil dari pertemuan Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Yang pertama, an-tahsil ilmi al-mutakhassis atau al-mutakhassis fi ilmi al-fiqh wal hadith al-Imam Asy-Syafi'i innama kana ala yadi al-Imam Malik bid-darajatil ula. Yani belajar ilmu secara takhusus, secara khusus dalam ilmu fikih dan hadis yang dimiliki oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu di tangan Imam Malik ya, pada posisi pertama. Kemudian yang lain, wa ma akhadahu al-Imam Asy-Syafi'i an syuyukhihi qabla liqa'ihi bil Imam Malik wa Malik ya ahlahu liyakuna tilmidhan nabighan fi halaqatihi allati fiha ittasa'at madarikuhu al-ilmiyah wa nadhajat malakatul fiqhiyah. Nah, sebelumnya itu seperti muqaddimah, belajar kepada Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khad Az-Zanji, itu seperti muqaddimah yang menyiapkan Imam Asy-Syafi'i sebagai murid yang berprestasi di majelisnya Imam Malik, sehingga semakin luas ya cakrawala beliau terbuka. Nah, ini penting. Jadi kalau kita mau belajar ilmu yang berat, maka persiapannya juga harus matang. Jangan sampai kita membaca kitab, misalkan ya, contoh Fathul Bari misalkan. Itu kitab Masya Allah, Fathul Bari-nya Ibnu Hajar. Kalau antum pernah belajar ilmu apa saja, apa saja ilmu yang pernah antum pelajari, niscaya antum akan temukan ilmu yang pernah antum pelajari itu di Fathul Bari-nya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mau bicara masalah apa aja ada di kitab Fathul Bari ya, Masya Allah. Nah, artinya apa? Kalau antum punya persiapan yang matang, ketika antum belajar kitab yang tinggi, luas ya, faedah yang antum dapat, kemudian ilmu, cakrawala, pandangan, dan luas juga, berbeda dengan orang yang baru belajar. Yang kedua, anna al-imam asy-syafi'i akhadha 'an al-imam Malik wa lazamahu fi akhir hayatihi. Nah, di sini kita mendapatkan ilmu yang paling matang dari Imam Malik ya, diambil oleh al-imam asy-syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik itu di akhir hayatnya Imam Malik, yakni ketika Imam Malik sudah menjadi imam, imam besar dalam fikih dan hadis, setelah siapa? Abu Hanifah wafat ya, dan Imam Malik sudah punya mazhab sendiri, sehingga ini keutamaan tersendiri ya bagi al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, fa akhadha anhu akhir aqwalihi allati mata 'alayha, maka al-Imam Asy-Syafi'i belajar pendapat terakhir yang dinyatakan oleh Imam Malik setelah sebelum beliau wafat ya, atau yang mana beliau wafat di atasnya. Fi sa'iri masail ilmi, dalam semua masalah-masalah ilmu dan juga bab-bab fikih, tanpa perantara antara keduanya langsung. Fi muqabili akhirihi ilmi Imam Abi Hanifah An-Nu'man an tariq tilmidihi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kama sayati. Namun kalau belajar ilmunya Abu Hanifah, Imam Syafi'i melalui perantara muridnya Abu Hanifah yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian yang ketiga, Imam Syafi'i rahimahullah khilala dirasatihi fi halaqati Imam Malik kana yu'addu min talamidihi. Imam Syafi'i itu sudah dianggap sebagai murid resminya Imam Malik ketika beliau belajar di halaqahnya. Ai annahu kana faqihan malikiyan. Jadi Imam Syafi'i ketika itu adalah seorang ulama mazhab Maliki. Alal ma'na al-istilahi alladhi dhahara ba'da dhalik. Ya, sesuai dengan mazhab ya, mazhab yang diistilahkan setelahnya. Jadi mazhab di zaman itu enggak ada, enggak kenal Imam mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah enggak ada. Itu setelahnya. Ya, kalau kita pakai istilah setelahnya, maka Imam Syafi'i adalah seorang mazhab Maliki sebelumnya. Fa kana yufti bi ara'il Imam Malik wa aqwalihi, maka fatwa yang beliau berikan adalah fatwanya Imam Malik ya, dan juga pendapat-pendapatnya Imam Malik. Walam tadhhar lahu anadzaka syakhsiyatun ilmiyatun mustaqillah, dari Imam Syafi'i pada saat itu belum muncul karakter keilmuan beliau yang tersendiri. atau ikhtiyaratun khasatun bi, dan beliau punya, belum punya ya tarjih-tarjih sendiri. Antum lihat ini, Syafi'i beliau sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, sudah belajar usul fikih, sudah belajar bahasa Arab 20 tahun, tapi masih taklid kepada al-Imam Malik ketika itu. Artinya beliau belum matang. Jadi ada proses. Enggak mungkin orang enggak taklid. Ya, orang pasti taklid. Jadi orang pasti taklid. Yang enggak boleh adalah fanatik buta. Fanatik buta enggak boleh, ya. Pokoknya saya ikut guru saya. Kalau enggak guru saya salah. Ini enggak benar. Ya, siapa guru antum? Setiap manusia itu pasti banyak kesalahannya. Maka kita harus objektif. Kita, kalau kita cinta kepada guru kita, ya cinta sewajarnya. Ya. Supaya tidak jatuh dalam masalah ta'assub madhhabi. Nah. Falladhi natarjamu li Imam Syafi'i lam yanqulu ayyata riwayatin tadullu ala ikhtiyaratin lahu fi hadhihi marhalah. Semua ulama yang menyebutkan riwayatnya Imam Syafi'i tidak menukil sama sekali riwayat yang menunjukkan bahwasanya Imam Malik punya pilihan sendiri selain pendapatnya Imam Malik. Wa dzalika fi ma yabduli li annahu mazala fi tawri at-talaqqi wal bina' lil malakatil fiqhiyah. Nah, karena Imam Syafi'i ketika itu masih dalam fase belajar dan membangun ya keterampilan fikih beliau. Amma kitabu ikhtilaf Malik wa Syafi'i. Adapun kitab ya perbedaan Malik dan Syafi'i, faqad sannafahu al-Imam Syafi'i fi Misr. Nah, itu ditulis oleh Imam Syafi'i di Mesir. Nah, dan itu nanti jadi masalah ya di Mesir ya. Kalau antum baca bagaimana ada permusuhan ya orang-orang Malikiyah, murid-muridnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i, itu karena Imam Malik menulis kitab Ikhtilaf Malik wa Syafi'i ya di Mesir nanti. Ba'da akthar min 20 aman, itu ditulis setelah lebih dari 20 tahun ya Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, kemudian belajar lagi 20 tahun baru nulis kitab Ikhtilaf Malik wa Syafi'i, perbedaan Malik dan Syafi'i. Naam, wa kana yawmaha qad balagha mablaghan 'aziman fil ijtihad. Nah, setelah 20 tahun ya tentunya Imam Syafi'i telah mencapai derajat yang tinggi dalam sebuah derajat ijtihad. Wa rusukhil qadam fil fiqhi kama sa'ati bainu, dan kaki beliau sudah kokoh dalam ilmu fikih. Wa min kulli ma sabaq yattadhihu jaliyan anna suhbat al-Imam Asy-Syafi'i lil-Imam Malik wa talaqqihi anhu kanat al-mahattah ar-rabi'ah wal aham fi hayatihi al-ilmiyah. Dari semua yang berlalu, kita jelas bagi kita bahwasanya kebersamaan Imam Syafi'i dengan Imam Malik dan belajarnya Imam Syafi'i kepada Imam Malik merupakan terminal keempat, dan ini merupakan yang paling penting dalam kehidupan ilmiah Imam Syafi'i rahimahullah. Hadza waqad akhadha al-Imam Syafi'i khilal iqamatihi bil Madinatil Munawwarah an sa'ir al-fuqaha wal muhaddithin fiha ghairu Imam Malik. Nah, ini perlu diketahui juga bahwasanya ya, di sela-sela beliau tinggal di kota Madinah, Imam Syafi'i tidak hanya belajar kepada Imam Malik saja, tapi dari seluruh fuqaha dan para ahli hadis yang ada di Madinah selain Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i belajar dari mereka semuanya. Wa min dzalika anna al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi adda 13 syaikhan lil Imam Syafi'i fil Madinah ghairu Malik ibn Anas radhiyallahu ajma'in, radhiyallahu anhum ajma'in ya. Jadi Imam Abu Bakar Al-Baihaqi menyebutkan bahwasannya guru al-Imam Asy-Syafi'i di Madinah itu ada 13 orang selain Imam Malik. Jadi ada 14 ya bersama Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Naam. Wallahu taala a'lam. Pembahasan berikutnya adalah rihlah al-Imam Asy-Syafi'i ke Yaman. Ya, setelah belajar dari tempatnya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu itu kerja di Yaman. Nanti di sana ya Imam Asy-Syafi'i jadi qadhi ya, hakim pembantu. Ana ceritakan singkat saja, hakim membantu. Nah, kemudian di sana ada orang-orang yang iri kepada Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Syafi'i dituduh memberontak ya, bersama orang-orang Syiah karena beliau dari Muttalibi ya, dari keluarganya Bani Muttalib, dituduh memberontak kepada keluarganya Abbasiyah ya, Bani Abbas. Nah, di sini akhirnya Imam Syafi'i dipenjara dan dibawa ke Baghdad, dan ini merupakan salah satu ya takdir Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i di penjara dan dibawa ke Baghdad. Nah, ketika Imam Syafi'i di Baghdad, di penjara di zamannya Harun Ar-Rasyid, di sana Imam Syafi'i rahimahullah dibebaskan ya oleh Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, ini ya. Nah, kondisi politik ketika itu yang menyebabkan Imam Syafi'i rahimahullah ditahan. Ya, ditahan karena dituduh. Nah, itu di zamannya Harun Ar-Rasyid ya. Bahkan antum lihat ini ya, ini pernyataan yang luar biasa ya. Nah ini Harun al-Rasyid ketika itu memerintahkan untuk memenjara Musa al-Kadhim bin Ja'far as-Sadiq al-Husayni al-Alawi. Nah ini Musa al-Kadhim dipenjara oleh Harun al-Rasyid, keturunannya Ali bin Abi Thalib. Lisyakkihi biragbatihi fil khuruji alaihi wa da'wah bil khilafati ilal alawiyyin, karena dituduh ya, disangka bahwasanya Musa al-Kadhim ini akan memberontak dan mengajak orang-orang untuk membaiat khilafah kepada keturunannya Ali bin Abi Thalib. Bahkan Harun al-Rasyid sendiri menangkapi orang-orang Baromikah ya, ini pendukung beliau ini ditangkap. Wa qatala minhum khalqan katsiran, dan banyak yang dibunuh ketika itu. Yang pertama kali dibunuh siapa? Wazirnya Ja'far bin Yahya bin Khalid al-Barmaki ya, dibunuh. Karena ragu Harun al-Rasyid kepada loyalitasnya para Baromikah ini. Nah, di situ juga Imam Syafi'i dituduh ya mendukung khilafahnya Alawiyyin sehingga beliau di penjara. Ya, namun Imam Syafi'i jauh dari politik, enggak ada hubungan Imam Syafi'i dengan politik. Ya. Nah, kita enggak ingin membahas ini terlalu panjang ya, karena enggak ada hubungannya dengan rihlah ilmiahnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah, insyaallah ini akan kita lanjutkan besok, yaitu kapan Al-Imam Asy-Syafi'i dibawa ke Baghdad dan dia di sana dipenjara, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dibebaskan oleh ini Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah. Dan di sini fase berikutnya Al-Imam Asy-Syafi'i belajar fikih mazhab Hanafiyah tidak langsung kepada Abu Hanifah ya, karena Abu Hanifah sudah meninggal ketika Imam Asy-Syafi'i lahir, akan tapi melalui murid beliau yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, sebelum kita baca besok insyaallah kita baca, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini juga merupakan murid dari Imam Malik. Jadi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kok bisa membebaskan Imam Syafi'i, karena memang sudah kenal sebelumnya ya. Dua-duanya pernah bertemu di majelisnya Imam Malik bin Anas rahimahullah, sehingga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ketika itu menjadi ulama negara ya, dan kenal dengan Imam Syafi'i, maka memberikan syafaat minta kepada Harun al-Rasyid agar Imam Syafi'i dibebaskan. Dan di sini mulai fase baru bagi ilmunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dan insyaallah akan kita baca besok sore dengan izin Allah Subhanahu wa taala apabila masih ada sisa umur ya bagi kita semuanya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sampai hari ke-11 ini. Aku lupa lihada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.